Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semua agama menyatakan saya beriman kepada Tuhan, dan semua mengklaim adalah orang-orang beriman. Agar tidak terjadi pembiasan dan juga kerancuan, kita akan definisikan mukmin sejati. Mukmin menurut kacamata agama Islam disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Ciri yang pertama, sesungguhnya orang mukmin itu ketika dituturkan nama Allah, ya, bukan hanya menyebut sedang berzikir, terlintas nama Allah disebut dituturkan, maka hatinya langsung bergetar. Hatinya tersentuh. Hatinya langsung tertaut dengan kebesaran Allah, keagungan Allah, kecintaan dan harap. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika ayat-ayat Allah, baik kauniyah alam semesta, wasyariyah dan syariat, maksudnya Alkitab wa sunnah, zadatuhum imana, maka imannya akan bertambah. Inilah juga ciri daripada sekian ciri, ya, orang-orang yang beriman sejati, mukmin sejati. Selanjutnya, wa'ala rabbihim, ciri yang ketiga adalah wa'ala rabbihim yatawakkalun, kepada Allah dia penuh dengan ketawakalan. Dengan demikian, di antara orang yang dijamin oleh Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, setelah Rasulullah menjelaskan kriteria mereka, terakhir wa'ala rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhannya mereka bertawakal. Adapun ciri yang berikutnya, yang keempat, alladzina yuqimunas salata, menegakkan salat. Maknanya bukan hanya menjalankan, akan tetapi menegakkan rukunnya, syaratnya, sunah-sunahnya disempurnakan. Yang paling puncak adalah kekhusyuan. Karena khusyuk adalah roh daripada ibadah kita kepada Allah. Nah, yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari harta rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka infakkan kepada Allah untuk disalurkan kepada fakir miskin, untuk dipinjamkan kepada Allah, disalurkan kepada jalan-jalan kebaikan. Dari situlah kita berhak mendapatkan ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka itu adalah mukmin yang sejati. Haqqa lahum darajatun indallah, lahum darajatun inda rabbihim, mereka mendapatkan beberapa derajat tingkatan kemuliaan di sisi Tuhannya, yaitu Allah. Wa maghfiratun, bukan hanya itu saja, Allah kasih lagi pengampunan. Bukan hanya itu aja, wa rizqun karim, rizki, yaitu balasan-balasan kenikmatan yang ada di surga, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kesenangan dan berbagai macam bentuk penghormatan Allah kepadanya. Qilat khulil jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin, maksudnya dimuliakan dengan berbagai macam kenikmatan. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kita jiwai sehingga kita bisa menjadi mukmin yang sejati, bukan hanya mukmin yang akhirnya hanya sekedar klaim, apalagi mukmin yang tidak tembus ke dalam hati, hanya menjadi orasi lisan, teori di dalam kertas, maka kecenderungan kita akan menjadi munafik. Dan itu yang ditakutkan oleh para sahabat. Allahumma inni a'udzubika minasyiqaqi wan nifaq wa su'il akhlaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemunafikan, perpecahan, dan buruknya akhlak. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal adhim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.